بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, kitab keutamaan-keutamaan, bab yang ke-10 yang berbunyi bab fi qitali Jibril wa Mikail عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. باب tentang berperangnya malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail melindungi Nabi pada perang Uhud. Ya. Berperangnya malaikat Jibril dan Mikail anin Nabi, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, pada peperangan Uhud. Ini sebuah keutamaan dari keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping keutamaan-keutamaan yang telah kita pelajari, antaranya yang barusan atau baru kemarin kita selesaikan, yaitu adanya atau beliau memiliki telaga ya di akhirat nanti. Dan ini keutamaan yang besar di antara keutamaan-keutamaan besar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga malaikat Jibril dan Mikail ikut serta berperang di peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Ya. Ikutnya mereka untuk melindungi Nabi, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama. Umur 5953. Iya, 5953. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibnu Bishr wa Abu Usamah عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه سعد عن سعد بن إبراهيم عن أبيه سعد قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. حديث سعد بن أبي وقاص. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه bercerita, saya melihat, ra'aitu, saya melihat, an yamini Rasulillah, dari arah atau dari sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an shimalihi, dan dari arah kirinya, yauma Uhudin, pada perang Uhud, rajulaini, melihat dua orang rajul, dua orang laki-laki, alaihima, memakai, kedua-duanya memakai, Thiyabu bayad, memakai pakaian putih. Kata Sa'ad, ma ra'aituhuma, saya tidak melihat mereka berdua qablu, sebelum-sebelumnya, wala ba'du, dan setelah itu. Ya. Taruhlah mungkin mereka berdua sahabat, ya, yang tidak dikenal oleh Sa'ad. Tetapi anehnya, sebelum-sebelumnya tidak dilihat, dan setelah perang Uhud juga tidak dinampak oleh Sa'ad. Ya. Dua orang ini. Karena memang ada orang yang kita lihat terus, namun kita tidak mengenalinya, bisa jadi. Tetapi ini tidak kenal, kemudian juga selain dari di pada peperangan itu juga beliau tidak melihat. Ya, sebelum perang Uhud dia tidak melihat dua orang ini, setelah perang Uhud pun dia tidak melihat. Padahal mereka dekat dengan Nabi. Di perang itu mereka berada di samping kanan dan kiri Nabi. Kalau seperti itu kondisinya, di hari-hari biasa tentu lebih dekat. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah melihat mereka sebelum perang Uhud dan bahkan setelah perang Uhud. Jadi barulah diketahuinya bahwa keduanya adalah malaikat. Ya. Karena dia bertanya-tanya, mana orang-orang yang saya lihat di samping kanan dan kiri Nabi SAW di perang Uhud. Dicari, dan dia melihat bagaimana keperkasaan mereka. Ya. Ingin berkenalan tentunya, ingin melihat dari dekat. Ternyata tidak dilihat. Dia tidak melihatnya sama sekali. Makanya dia mungkin juga dari berita Nabi menyimpulkan itu adalah malaikat. Mungkin dia menanyakan kepada Nabi, maka berita bahwa mereka berdua adalah malaikat dari Nabi SAW. Bukan kesimpulan begitu saja, tetapi pasti dari Nabi SAW. Karena kita yakin bahwa malaikat yang berperang di sini bukan dalam bentuk aslinya. Karena kalau dalam bentuk aslinya, maka tidak ada yang pernah melihat malaikat kecuali Nabi. Ya. Tidak ada yang pernah melihat malaikat dalam bentuk asli kecuali Nabi SAW. Itu pun malaikat Jibril. Ya. Itu pun malaikat Jibril. Beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli selama 23 tahun berhubungan hanya dua kali. Dan dia, Nabi SAW, melihatnya di pertama kali ketika menerima wahyu pertama. Malaikat Jibril berada di antara langit dan bumi, menutup langit. Ya. Ya suddul ufuk. Ya, kata Nabi SAW ketakutan, menggigil. Ya. Kemudian Nabi SAW kembali ke rumahnya, lalu dia meminta untuk diselimutkan, disirami air, baru setelah tenang turun ayat wahyu yang pertama, yang kedua, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Yang pertama. Yang kedua, di malam atau ketika dia mi'raj, diangkat ke langit yang ketujuh, bahkan melampaui langit ketujuh sampai di Sidratil Muntaha. Di sana Nabi SAW melihat malaikat Jibril, karena dia perjalanan bersama malaikat Jibril. Ya, dari buminya, bukan dalam bentuk asli. Ya, perjalanan dari bumi tidak dalam bentuk asli. Sampai di Sidratil Muntaha, disitulah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memperlihatkan bentuk asli. Dan kita mengetahui bagaimana malaikat datang kepada sebahagian Nabi dalam penjelmaan-penjelmaan tadi, menjelma sebagai manusia, datang kepada Nabi Ibrahim, menjelma sebagai manusia. Nabi Ibrahim tidak tahu. Sebenarnya dalam hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak mengenali ketika melihat bahwa mereka malaikat. Makanya setelah, karena dia penasaran, bisa jadi dia mencari tahu tentang dua orang tersebut. Barulah dia mendapatkan berita bahwa mereka adalah malaikat Jibril dan Mikail. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak mengenali tamunya bahwa mereka malaikat, kecuali mereka yang mengabarkan bahwa kami adalah utusan dari Tuhanmu, dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut, malaikat yang sama, datang kepada malaikat, kepada Nabi Lut dengan jelmaan yang sama. Nabi Lut juga tidak tahu ya, bahwa mereka malaikat. Dia tahunya itu manusia, sebagaimana Sa'ad bin Waqqas tentunya mengenali bahwa mereka ini manusia, karena dia dalam bentuk manusia. Rajulani, dua orang laki-laki. Ya, dua orang. Kalau dia dalam bentuk sesuatu yang bersayap, pasti Sa'ad tidak akan mengatakan rajulani. Kalau dia dalam bentuk aslinya, mungkin mereka mengurangi ukurannya saja, seukuran manusia, tentu Sa'ad tidak akan mengatakan rajulani. Karena dia pakai sayap, malaikat pakai sayap. Allah yang mengabarkan malaikat punya sayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Ia yang telah mencipta malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap 2, 3, 4 ya, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang diceritakan dalam hadis ini yang dilihat oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam bentuk manusia, dan dia tidak tahu itu malaikat, karena dia mengatakan saya tidak melihatnya sebelum dan tidak melihatnya setelah. Berarti setelahnya dia coba-coba cari orang tadi, karena dia melihat keperkasaan mereka, kegagahan mereka, kekuatan mereka di perang Uhud, dicari-cari. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi. Jawaban bahwa mereka adalah Jibril dan Mikail tentu dari Nabi. Tentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin pula malaikat itu mengaku kepada Sa'ad. Ya, pengakuan malaikat bahwa mereka adalah malaikat itu hanya kepada utusan-utusan Allah. Kepada Nabi Ibrahim, ya. Kepada Nabi Lut tadi, kepada ibunda Nabi Isa Maryam alaihi wassalam, datang malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki. Ya, Maryam karena wanita yang suci, wanita yang bertakwa, salihah, tentu khawatir ketika didatangi oleh seorang laki-laki. Ya. Lalu dia meminta perlindungan kepada Allah. Qalat inni a'udzu birrahmani minka, sesungguhnya saya meminta perlindungan dari Allah darimu, dengan Allah darimu. Barulah malaikat Jibril mengatakan bahwa saya adalah utusan Tuhanmu. Li'ahaba laki gulaman, untuk proses memberikan kepadamu seorang anak, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi para nabi dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah seperti Maryam, mereka diberitahu oleh malaikat. Sementara Sa'ad dalam cerita ini tentu nabi yang memberitahukan bahwa yang dilihat oleh Sa'ad itu adalah malaikat. Sebagaimana Umar Ibn Khattab yang jauh lebih mulia daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ketika melihat seseorang datang saat mereka bersama Nabi duduk-duduk. Nabi duduk dan mereka duduk di hadapan Nabi. Pada suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki memakai pakaian putih. Ya, nanti akan kita ada kesimpulan dalam hadis ini tentang pakaian putih. Memakai pakaian putih. Ya, tala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi. Shadidu sawadish sya'ri. La yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu ahadun minna. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kata Umar bin Khattab, datang seseorang dengan pakaian yang sangat putih bersih, rambut hitam mengkilat rapi, tetapi tidak ada yang kenal, dan tidak juga ada tanda-tanda musafir. Kalau dia orang penduduk tempatan pasti ada yang kenal, tetapi dia juga bukan seorang musafir. Ini yang membuat penasarannya Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Kapan baru Umar tahu? Setelah kejadian beberapa lama. Falabisna maliyan. Di ujung hadis itu, maka kami lewat beberapa waktu yang lama, baru ditanya oleh Nabi kepada Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang dahulu menanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang ini-ini. Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tidak tahu Umar. Di awal hadis pun dia tidak mengatakan tidak mengenalnya. Kata Nabi SAW, fa'innahu Jibril. Sesungguhnya dia malaikat Jibril. Kisahnya hampir sama. Berarti saat karena penasaran bertanya kepada Nabi, maka Nabi SAW mengatakan keduanya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ya, bukan hasil dari kesimpulan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena malaikat, ya, makhluk Allah yang gaib, keberadaannya seorang manusia tidak mengetahui tanpa wahyu. Ya, tidak akan mengenalinya tanpa wahyu. Yang paling menjadi catatan kita dalam hadis ini sesuai dengan bunyi bab. Malaikat Jibril dan Mikail diturunkan oleh Allah untuk berada di samping kanan dan kiri Nabi SAW. Perang Uhud. Ya. Ini menunjukkan betapa tingginya karamah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Allah benar-benar memuliakannya. Memuliakan. Malaikat Jibril dan Mikail adalah malaikat yang termulia di langit. Ya. Nomor urut 1 dan 2. Ya. Nomor urut 1 dan 2. Karena kedua-duanya mengurusi kehidupan. Jibril mengurusi kehidupan kalbu dengan wahyu-wahyu Allah. Mikail mengurusi kehidupan dunia. Menurunkan hujan. Ya. Mengurus tumbuhnya tanaman-tanaman. Menjadi modal kehidupan manusia. Makhluk semuanya. Jadi mereka berdua adalah malaikat yang termulia. Diturunkan oleh Allah untuk melindungi Nabi. Itu catatan yang pertama berkenaan dengan bunyi bab. Yang kedua, yang ini sangat tidak kalah pentingnya. Kita tahu bahwa Nabi SAW di perang Uhud terluka. Iya, terluka parah. Nabi SAW bahkan terjatuh ke dalam lubang. Kemudian diserang dengan berbagai macam senjata. Lalu beliau terluka parah. Ya. Patah giginya, ya, beberapa gigi depannya, kemudian pecahan-pecahan pelindung kepalanya kena dipukul oleh senjata menancap di gusinya. Pecahan kan besi itu menancap di gusinya. Ini bayangkan kekuatan senjata yang memukulnya. Ya. Sehingga menancap di gusinya dan Nabi mengalir darah di wajahnya. Darah di wajahnya. Luar biasa. Padahal di samping kanan dan kirinya adalah malaikat Jibril. Apakah mereka tidak mampu untuk melindungi Nabi? Tentu lebih mampu. Karena malaikat kuat dan perkasa. Tetapi inilah penjelasan, penegasan dari Allah bahwa Nabi SAW manusia biasa. Manusia biasa. Dan ini juga pelajaran yang penting bahwa takdir tidak akan bermanfaat, tidak akan manfaat terhadap kehati-hatian. Nabi SAW sudah memakai pakaian besi, bahkan di perang Uhud itu dia memakai dua lapis pakaian besi, baju perang. Ya, baju perang. Ini ikhtiar, fi'lul asbab. Ya, bahkan dilindungi pula, dijaga pula oleh dua malaikat. Kalau sudah takdir yang berlaku, tidak ada manfaatnya kehati-hatian. Kata para ulama, la yanfa'u hadarun min qadar. Tidak akan ada gunanya kehati-hatian bila berhadapan dengan ketetapan Allah. Allah menetapkan Nabi terluka, maka semua prosedur keselamatan di perang tersebut tidak ada gunanya. Sampai dua malaikat yang tentu luar biasa, tidak ada juga gunanya karena Allah telah menakdirkan min fawqi sab'i samawat, dari atas tujuh langit, dan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum alam semesta ini dicipta bahwa Nabi terluka. Dan ini pelajaran penting, bukan hanya perbuatan manusia, ikhtiar manusia, tapi Allah juga menurunkan perlindungan yang lain dari bangsa malaikat, tetapi Allah sudah menakdirkan Nabi terluka. Ya, Kalau Nabi seperti itu, bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Kehati-hatian seseorang untuk melindungi diri dari virus corona, dan ternyata dia terpapar juga, ini menunjukkan bahwa dia ketika terpapar, ketika terinfeksi virus tersebut, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah melakukan apa yang diarahkan oleh agama, tetapi takdir tetap terjadi dan berlaku. Tidak akan mungkin. Orang yang berusaha melindungi diri dengan orang yang menantang, merasa tidak ada gunanya melakukan protokol kesehatan, kedua-duanya terpapar, si A yang pertama yang tampak ada melakukan protokol kesehatan, si B yang melakukan protokol kesehatan, hasilnya berbeda. Nilainya berbeda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nilainya berbeda. Karena melakukan protokol kesehatan ini tuntunan agama sebelum arahan pemerintah. Sebelum arahan gugus tugas. Ya, sebelum arahan mereka. Agama sudah mengarahkan. Nah, ketika kita menerapkannya, ternyata terpapar juga. Ini adalah takdir Allah SWT. Jangankan hanya corona, Nabi terluka. Ya. Dan perlindungan dia luar biasa. Perlindungan untuk dia bisa terjaga dari senjata dan bahkan mundur dan masuk ke salah satu celah gunung batu yang ada di Uhud tersebut untuk berlindung, sudah dia lakukan. Bahkan dipagar betis oleh para sahabat sudah dilakukan. Maka Nabi SAW ketika itu berada di bersamanya sekitar 11 orang sahabat atau lebih. Ya. Dia mengatakan siapa yang siap mengorbankan dirinya untuk melindungi saya, maka saya jamin surga. Ya. Maka majulah seorang Ansar. Dan dia bagaikan singa padang pasir. Karena masalahnya, pasukan kafir, sebelum Nabi berteriak, mereka tidak tahu mana yang Nabi Muhammad SAW. Karena semua kan memakai pakaian perang. Setelah kacau balau pasukan Uhud, terpencar-pencar, ada yang memang luar biasa suasananya. Maka Nabi SAW sebagai pimpinan perang, ya, merasa pentingnya untuk memanggil mereka semua. Ya, memanggil kembali dengan suara yang lantang. Nah, inilah kesempatan. Mereka memang mencari Nabi. Ketika ada yang berwenang untuk memanggil, yang merasa berwenang untuk memanggil, mereka merasa inilah Nabi Muhammad. Akhirnya senjata semua mengarah. Oh, pasukan yang mencari-cari, semuanya tahu ini adalah sumber suara. Dan dia pasti Muhammad, kata mereka. Akhirnya mereka mengepung Nabi. Ya, mereka mengarah kepada Nabi. Semua senjata mengarah. Nah, ini semua kemungkinan-kemungkinan sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Dengan perlengkapan perperangan yang lengkap, kemudian diturunkan pula oleh Allah dua malaikat, tetapi Nabi SAW terluka parah di perang Uhud. Dan ini catatan penting. Di samping kemuliaan beliau, yang kedua adalah tentang keimanan kita kepada takdir. Catatan penting bahwa kehati-hatian, ikhtiar yang maksimal, ya, melakukan sebab yang total, itu tidak ada bermanfaat bila berhadapan dengan keputusan Allah, takdir Allah. Lalu bagaimana caranya? Kalau memang itu terjadi, ya menerima pasrah. Ya, menerima pasrah. Menerima pasrah. Terkait dengan corona ini, ketika sudah kehati-hatian, menerima pasrah. Saya membaca ungkapan Syekh Ali bin Hasan bin Muhammad Al-Halabi yang di hari Ahad yang lalu meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ke awal ketika dia terkena atau terinfeksi virus corona, dia memaparkan itu bahwa dia pribadi sudah begitu berusaha untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, tetapi takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awalnya memang tidak ada gejala apa-apa. Dan dia dalam ukurannya tidak terlalu parah. Tetapi kan dia membawa penyakit bawaan, diabetes, ya takdir. Ya, lalu beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa dalam dalam kasus corona ini yang penting kita melakukan tuntunan agama. Kena atau tidak, karena bukan urusan kita. Kita sudah memperlindungkan melindungi diri kita, keluarga kita, ya, family kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita berusaha untuk melindungi. Ya, bila melindungi dari terpapar atau terinfeksi, melindungi diri dan melindungi yang lain bila mana kita terinfeksi. Karena banyak orang yang tanpa gejala. Ini kaitannya dengan pelajaran penting yang kita ambil dari kisah Nabi SAW dengan persiapan perang, perlindungan diri yang luar biasa, bahkan diperbantukan dengan dua malaikat yang paling kuat, yang paling besar, ya, paling besar. Mikail itu bukan Mikail ya. Salah satu dari malaikat yang diceritakan oleh Nabi SAW adalah Israfil. Ini juga malaikat yang disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Mikail, Jibril, Israfil. Bukan Israfil ya. Nabi yang menyebutkan tentang nama Israfil. Jibril, Mikail ada dalam Al-Quran. Sementara Israfil dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, bagaimana saya bisa tenang sementara Israfil sudah meletakkan pangkal trompet di bibirnya. Pangkal trompet di bibirnya, kemudian matanya mengarah ke langit menunggu perintah. Jadi trompet sangkakala itu bukan lagi dipegang. Kalau dipegang kan masih proses waktu untuk mengangkatnya ke mulut. Ini sudah di mulutnya. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah terlalu dekat. Dan matanya mengarah ke langit, ke arah Allah Subhanahu wa taala menunggu perintah Allah. Nabi tidak merasa tenang 1400 tahun lebih yang lalu dengan keadaan malaikat Israfil yang sudah begitu siap untuk meniup trompet sangkakala untuk menghancurkan alam semesta, mematikan semua yang bernyawa. Ya. Bagaimana saya tenang? Kata Nabi SAW, dan Israfil ini adalah salah satu dari pengangkat arasy Allah. Salah satu dari pengangkat arasy Allah dari 8 malaikat, wa yahmilu arsya rabbika yawma fawqahum yawma idzin thamaniyah. Kata Nabi, ini tentang besarnya malaikat. Kata Nabi SAW, maukah kalian saya beritahukan tentang ukuran pemikul arasy Allah? Kata Nabi SAW, ukurannya antara ujung telinganya, ujung telinga mereka dengan bahunya itu perjalanan 1 bulan. Ya, jarak antara ujung telinga dengan bahu. Bayangkan bagaimana besarnya. Itu malaikat Israfil saja. Sementara yang 2 dalam hadis ini di atas malaikat Israfil. Ya, ukurannya malaikat Jibril itu 600 pasang sayap. Memiliki 600 pasang sayap. Dengan mudahnya dia mencongkel negeri kaum Nabi Lut. Kemudian membalikkannya. Teriakannya mencabik-cabikkan daging manusia. Ketika dia berteriak untuk menghukum kaum Tsamud. Ya. Warsalna alaihim sayhatan wahidah. Dan itu teriakan malaikat Jibril. Mematikan, bukan hanya sekadar mematikan. Daging ini tercabik-cabik. Jasad manusia itu terpotong-potong olehnya. Bayangkan bagaimana perkasa dan kuatnya. Ketika berada bersama Nabi, tidak bermanfaat untuk takdir Allah. Tidak bermanfaat untuk menghadapi takdir Allah. Allah mengatakan Nabi terluka, kekuatan tadi tidak bermanfaat. Apalagi persiapan kita, apalagi kehati-hatian kita. Ya. Makanya keimanan kepada takdir itu benar-benar menenangkan jiwa. Sesuatu yang sudah terjadi, walau bagaimanapun terlukanya kita, bila mana kita tahu bahwa itu adalah keputusan Allah, kita serahkan semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Apa yang diambil masalah kematian dan kehidupan, apa yang diambil oleh Allah dari nyawa orang-orang yang kita cintai, miliknya. Yang dia ambil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dia beri kepada kita juga milik Allah. dan semua kejadian takdir Allah. Ini yang disyariatkan ketika kita ditimpa oleh musibah atau mendengar orang ditimpa musibah. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allahumma ajurna fi musibatina wa khluq lana khairan minha. Ya Allah, beri kami pahala. Itu saja. Tidak ada yang lain. Untuk menggugat, untuk protes, untuk melakukan apapun juga kita tidak berkuasa. Manusia lemah. Semuanya keputusan Allah Jalla fi'ula. Ini pelajaran yang penting di samping kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua. 5954. Hah? Iya. Ini dua orang, Sa'ad bin Ibrahim ibnu Sa'ad. Sa'ad bin Ibrahim ibnu Sa'ad. Sa'ad ini cucu, Ibrahim anak, Sa'ad bin Waqqas itu sahabat. Jadi di sini yang meriwayatkan hadis dari keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabatnya Sa'ad bin Waqqas yang meriwayatkan dari dia anaknya Ibrahim. Dan kita pernah kemarin ya mengatakan bahwa ada beberapa anak Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan menjadi perawi hadis. Salah satunya adalah Ibrahim. Kemudian Muhammad, kemudian Amir di hadis yang terakhir di tentang apa yang meminta mengirim surat melalui budaknya kepada Jabir bin Samurah untuk meminta hadis tentang telaga. Kemudian ada namanya Hafsun kalau nak saya. Ada beberapa, ada 3 atau 4 orang anak Sa'ad yang menjadi perawi hadis. Salah satunya Ibrahim di sini. Ibrahim ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Ibrahim ini punya anak namanya Sa'ad juga. Nama anaknya dinamakan dengan nama ayahnya. Ya. Dan satu pelajaran yang mungkin layak juga untuk kita ketengahkan, nama orang tua kita memang untuk disebut. Maka seseorang, dan kita mungkin dalam di kebiasaan kita, bila mana menamakan anak kita dengan nama orang tua kita, aib. Ya. Ada ustaz, salah seorang ustaz kita dahulu menamakan anak perempuannya dengan nama ibunya. Kakak, abang kakaknya protes semua. Ya. Abangnya kakaknya protes. Ya. Ini anak, Ibrahim menamakan anak, nama anaknya dengan nama ayahnya, Sa'ad. Sa'ad bin Ibrahim ibnu Sa'ad. Ya, ibnu Sa'ad. Ya. Ini pelajaran. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua tadi. 5954. Imam Muslim mengatakan wahaddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdul Samad bin Abdul Warith qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad qala haddatsana Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala hadatsana Sa'd an abihi an Sa'd ibn Abi Waqqas ya radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytu yawma Uhud an yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an yasarihi rajulain alayhima thiyabu bayd yuqatilani anhu ka ashaddil qital ma ra'aytuhuma qablu wa la ba'du ka ashaddil qital ma ra'aituhuma qablu wala ba'du. Ini hadis yang sama. Dan tentang pakaian putih, salah satu dari faedah dalam hadis ini, ya, kata penulis, kata Nawawi, wa fihi fadilatu athiyabil bidh. Dalam hadis ini ada keutamaan pakaian berwarna putih. Ya. Karena dipakai oleh malaikat. Jadi malaikat datang menggunakan pakaian putih. Dalam peperangan pun, dan bahkan dalam hadis Umar bin Khattab tadi juga memakai pakaian yang sangat putih. Kemudian catatan yang ada dalam hadis ini bahwa malaikat dilihat oleh selain Nabi. Ya. Dilihat bukan dalam bentuk aslinya tapi dalam penjelmaan. Dilihat oleh malaikat, istri Nabi juga melihat seseorang yang dia malaikat Jibril tapi dia menyerupai salah seorang sahabat, Dihya Al-Kalbi. Ya, kemudian Umar juga melihat hadis yang tadi. Melihat bukan Nabi ya, Umar bin Khattab. Kemudian Sa'ad bin Waqqas juga melihat. tetapi jelmaan dari malaikat yang berbentuk manusia. Adapun dalam bentuk asli, maka tidak seorang pun yang melihat malaikat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun malaikat Jibril. Ya, wallahu taala alam. Kita lanjutkan bab yang ke-11. Bab fi syaja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqaddumihi lil harbi. Ini juga keutamaan Nabi ya. Bab keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradanya dia di depan dalam peperangan. Ya. Dia selalu berada di depan dalam peperangan. Dalam hal-hal yang mengkhawatirkan, ya, dalam bahaya, dia tidak menyuruh, tetapi dia yang maju. Itulah keberanian Nabi SAW. Dan hadis ini yang luar biasa. Hadis dalam Sahih Bukhari juga ada, dan sini juga ada, hadis nomor 5955. 5955. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Sa'id ibn Mansur wa Abu Rabi' Al-Ataki wa Abu Kamil. Ini empat orang guru Imam Muslim. Wal lafdhu li Yahya, qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Hammad ibn Zaid an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana ashja'an nas. Ini ada tiga pernyataan Anas, pembantu Nabi, melayani Nabi selama 10 tahun semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah sampai meninggal dunia. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ya, dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling indah, ahsanan nas, yang paling baik, yang paling indah, ya, dalam sisi bentuk, ya, dari sisi akhlak. Kemudian wa kana ajwadan nas, dan adalah Nabi manusia yang paling dermawan, pemurah, ya. Dan ini bukan hanya ungkapan dari Anas, Abdullah bin Abbas juga mengatakan demikian dalam hadis Sahih Bukhari dalam konteks puasa Ramadan. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Nabi semakin memuncak atau semakin meningkat bila mana datang bulan Ramadan. Ya. Dia di bulan-bulan biasa sudah mencapai tingkat tertinggi, dan tingkatnya semakin tinggi di bulan Ramadan, menunjukkan kemuliaan Ramadan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan adalah Nabi manusia yang paling dermawan. Kemudian pernyataannya yang ketiga, wa kana asja'an nas. Ini yang berkenaan dengan bab kita, dan adalah Nabi manusia yang paling pemberani. Ya, yang paling pemberani. Anas membuktikan, memberikan contoh keberanian Nabi dalam uraian berikut ini. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةَ ذَاتَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ. Di suatu malam, penduduk Madinah gempar. Adanya suara yang menakutkan. Ya. فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ السَّوْتِ. Orang-orang keluar, kemudian mereka berkumpul, kemudian mereka bersama-sama menuju sumber suara. Ya, ketika mereka bergombongan menuju tempat suara yang tadi menggemparkan terdengar, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Nabi. Fatalaqahum Rasulullah SAW raji'an. Mereka baru pergi, Nabi sudah kembali. Nabi, mereka bersama-sama, Nabi sendiri. Ya, mereka berombongan, Nabi sendiri. Ketika mereka berpapasan, waqad sabaqahum ila sauti. Ketika itu dia sudah mendahului orang-orang yang banyak menuju sumber suara, dan bahkan bukan menuju, dia sudah kembali. Menunjukkan bagaimana cepatnya Nabi daripada mereka. Ya. Wa huwa ala farasin li Abi Talha Uriyyin. Ketika itu dia berada di atas punggung kuda Abu Talha, sahabat Nabi Al-Ansari. Wahuwa ala faras, dia berada di atas kuda Abu Talha yang tanpa pelana. Kuda telanjang begitu saja, tidak ada sarana untuk ditumpangi, ditunggangi. Ya. Fi unuqihi saif, dia di apa? Di tengkuknya ada tergantung pedang. Jadi memang luar biasa. Bayangkan kegagahan Nabi. Di atas kuda, di punggungnya ada tergantung sebilah pedang. Ya. Ini cerita Anas. Wa huwa yaqul, ketika mereka berpapasan, Nabi SAW berkata kepada rombongan, lam tura'u, lam tura'u. Tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Maksudnya Nabi SAW menenangkan. Karena dia sudah tahu apa sumber beritanya, sumber suara yang tadi menakutkan, menggemparkan penduduk Madinah. Artinya tenanglah, tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menyuruh mereka untuk pulang. Ya. Qal wajadnahu bahran. Ini tambahannya. Tadi kuda yang dipinjam oleh Nabi dari siapa? Abu Talha. Anas dan para sahabat yang lain tahu bahwa kuda itu kuda yang lamban. Ya. Wajadnahu bahran au innahu la bahrun. Qal wa kana farasan yubatta. Dia kuda yang lamban. Mungkin karena usianya sudah tua dan juga tidak terlalu segar, tidak terlalu sehat. Larinya lambat. Tetapi ketika kami melihat, dia benar-benar lari sekencang-kencangnya. Ya. Wajadnahu bahran artinya berlari kencang. Padahal kami tahu kuda itu, semua tahu bahwa kuda itu kuda yang lambat. Ya. Kuda yang lambat. Ini juga termasuk mukjizat Nabi SAW. Ketika kita belajar tentang mukjizat Nabi, ini salah satunya. Memperkencang kuda yang asalnya lambat. Ya. Memperkencang kuda yang asalnya lambat darinya sekarang sekencang-kencangnya. Ya. Bayangkan dia sudah sampai ke sumber suara, dan bahkan kembali berjumpa dengan prasahabat. Menunjukkan betapa kencangnya kuda tersebut. Prasahabat bukan berlambat-lambat. Prasahabat gempar dan bersiap semuanya. Dan mereka bersama-sama pergi. Bukan karena melambat-lambat. Tapi kekencangan, kencangnya kuda, larinya kuda Nabi SAW. Membuat Nabi SAW sampai duluan dan bahkan kembali. Sebelum mereka sampai kepada tempat sumber suara tadi. Ini bukti dan tanda betapa pemberaninya Nabi SAW. Nabi tidak menunggu siapa-siapa. Dia berangkat sendiri, mengejar, dan bahkan dengan gagahnya. Dan di sini salah satu adalah keberadaan kuda dalam hal-hal, dalam peperangan tentunya. Karena Nabi SAW sekarang ingin, karena yang suara itu suara semacam genderang perang. Musuh yang datang menghadang. Makanya Nabi SAW menggunakan kuda, memakai pedang untuk mengejar di mana tempat suara tadi berbunyi. Ya, jadi dalam peperangan, ya keberadaan kuda dan juga pedang ini luar biasa. Dan terkait dengan kuda, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa kuda ini akan senantiasa tergantung di tengkuknya, di lehernya atau di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Ya. Kebaikan sampai hari kiamat. Jadi kuda ini salah satu sarana perang yang dibutuhkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-khailu ma'qulun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Akan pasti dibutuhkan. Ya. Akan pasti dibutuhkan kuda. Berkenaan dengan bab sudah kita ketahui tadi adalah keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkumpul bersama, membawa senjata, kemudian baru mengejar suara, kembar suara, sementara Nabi SAW sudah jauh mendahului mereka. Bahkan mereka berangkat, dia sudah kembali. Dan dia sendiri. Ya, dia sendiri. Dan ini juga kembali kepada yang takdir tadi, bahwa di antara konsep takdir adalah menggunakan, mempergunakan sebab, atau memakai sebab. Mencari sebab. Karena Nabi SAW menggunakan kuda, dan juga menggunakan senjata, pedang. Tanpa, bukan dengan tangan kosong, bukan dengan berlari gitu saja. Harus punya sarana, punya senjata. Ya. Ini pelajaran yang juga berkenaan dengan bab kita. Hadis setelahnya 5956 dengan hadis yang terakhir ya. 5957 ya bahwa bab ini 5956 Imam Muslim mengatakan wahaddatsani Abu Bakar wahaddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Syu'bata an Qatadata an Anas qala kana bil Madinati faza'un fasta'ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farasan li Abi Thalhah yuqalu lahu Mandub. Ini nama kuda yang tadi dipinjam oleh Nabi dari Abu Thalhah, namanya apa? Mandub. Farakibahu faqala ma ra'ina min faza'in wa in wajadnahu la bahran. Ini tambahan, kami tidak pernah mengalami rasa kekagetan yang luar biasa, suasana gempar, kekhawatiran yang luar biasa melebihi malam itu. Kemudian juga tambahan tentang kuda tadi, sungguhnya kami mendapatkan kuda itu benar-benar berlari kencang. 5957 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala Ha'un wa haddatsani Yahya ibn Habib qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnadi wa fi hadits ibn Ja'far qala farasan lana wa lam yaqul li Abi Thalhah wa fi hadits Khalid an Qatadah sami'tu Anas. Ini hadis yang sama dari Anas bin Malik dan bunyinya sama tentang pernyataan Nabi, manusia yang paling indah, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling pemberani. Kemudian salah satu percontohan keberanian Nabi, cerita tadi. Dan di sini ada sedikit perbedaan. Bahwa Nabi SAW meminjam kuda kami. Kalau tadi kuda siapa? Abu Thalhah. Dan tidak bertentangan. Karena Abu Thalhah ini bapak tiri Nabi. Bapak tiri Anas bin Malik. Ayah tirinya. Abu Thalhah itu ayah tirinya. Ketika dia mengungkapkan kuda milik Abu Thalhah dengan dia ketika dia mengatakan kuda milik kami, apakah bertentangan? Tidak. Jadi itu sedikit perbedaan dan yang berkenaan dengan bunyi bab jelas sekali ya. Nabi SAW manusia yang paling pemberani sallallahu alaihi wasallam dan juga paling dermawan dan paling indah ya. Dan bahkan ketampanan Nabi SAW luar biasa. Dia bagaikan purnama, bulan purnama, kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai di situ pelajaran kita. Ada beberapa pelajaran di halaman 793 sampai 794 mungkin bisa untuk dibaca. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.